Ya Allah, satukan kami saat di akhirat seperti Engkau satukan kami saat di dunia. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya, ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini, ya Rabb, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga Engkau kabulkan, maka mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepada-Mu. Minta. Minta. Dan itu kuat. Itu kuat. Mustahil bagi Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim tidak memberikan jawaban terbaik. Mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menganjurkan, pertama, coba malam. Dan malam itu lebih menyentuh. Suasananya tidak seramai siang. Jadi kalau kita menunaikan sholat, bermohon dalam sujud, itu cepat sekali. Saya berikan rumus cepatnya. Satu, coba Ananda atau sahabat saya ini, saya mohonkan kepada Allah diberi kekuatan untuk bangun malam. Di malam hari, Anda bermohon kepada Allah. Cara memohonnya, satu, Anda bisa tunaikan, satu dalam sujud sholat tahajud. Ya. Isyarat ini ada di Quran surah ke-73, ayat yang ke-6, itu tentang sholat bangun malam. Ya. Kemudian, dalam sujudnya, itu ada di Quran surah ke-48 ayat 29. Jadi Anda bangkit tunaikan sholat, malam harinya Anda bermohon kepada Allah. Kenapa malam? Dijawab di Quran surah 73 ayat ke-6. Inna nasyiatal layli hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sungguh kalau Anda bisa bangkit di malam hari, sholat di malam hari, maka bangun malam itu asyaddu wat'a. Kalimat-kalimatnya lebih menyentuh kepada jiwa. Wa aqwamu qila, dan setiap perkataan yang kita keluarkan lebih kuat tertanam kepada jiwa. Jadi ketika antum bisa bangun malam, gak percaya silahkan. Bangun malam, tunaikan sholat, berdoa. Itu akan lain dengan sifat siang. Ada kekuatan tersendiri. Lalu dalam sujud antum mohonkan. Apa dalilnya? Quran surah 48 ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujjada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Tarahum, umat Muhammad itu Anda akan lihat dia rajin ruku dan sujudnya. Dan dalam ruku dan sujud, khususnya saat sujud, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala keutamaan-keutamaan dunia dan akhiratnya. Jadi ada yang membedakan antara doa dalam sujud dengan doa-doa di luarnya. Kalau Anda sedang sujud, kata Quran, minta yang paling utama, jangan minta yang biasa. Jadi kalau Anda sedang kuliah, minta nilai yang utama. Minta ilmu yang utama. Kalau Anda sedang bekerja, minta rezeki yang paling utama. Kalau Anda di rumah tangga, minta keberkahan yang paling utama. Jangan nanggung. Termasuk kalau minta surga yang paling utama. Jangan nanggung, mohon, minta, minta. Nah, tidak ada permintaan yang paling indah kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ini supaya orang tua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa dipertaruhkan dibandingkan dengan orang tua dapat hidayah dibandingkan dengan rezeki-rezeki yang antum dapatkan dalam kehidupan. Uang gak ada sekarang, besok bisa dicari. Tapi hidayah, dari mana kita bisa menantinya? Paham ya? Ini bagian. Jadi minta kepada Allah. Nah, kemudian bahasa doa itu, saya ajarkan kepada antum, tolong kalau antum minta dalam berdoa, cari bahasa yang kuat. Yang menyentuh. Ya. Quran surah ke-7, ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri binal qawl. Ayo sebut. Mohon kepada Allah. Zikir, berdoa. Ya, fi nafsika wadhkur rabbaka. Minta kepada Allah dengan dorongan diri yang kuat dalam jiwa kita. Jadi kalau mau minta, minta sepenuh jiwa. Dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Coba antum perhatikan Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah. Lihat kalimatnya. Ya, Quran surah ke-19 dari ayat 3 sampai dengan ayat ke-9-nya lah, ya, paling atas kanan, kanan atas sampai dengan ke bawahnya. Nanti dikabulkan di ayat 11 sampai dengan 13 ya. Poin saya, lihat sini. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam aqum bi du'aika rabbi shaqiyya. Duhai Allah. Hamba tidak pernah putus harapan dalam bermohon kepada-Mu. Orang katakan hamba mustahil punya keturunan. Tapi ya Rab, hamba yakin hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pemenuhan. Hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pengabulan. Hanya Engkau yang tidak punya batas dalam kuasa. Hamba telah bermohon kepada-Mu sampai fisik hamba letih. Rambut hamba memutih. Tapi hamba tidak punya putus harapan. Tidak pernah putus harapan dalam jawaban dan kuasa-Mu. Kalau kepada yang maha tidak punya batas saja, kalau sampai saat ini belum dikabulkan juga, mohon tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti memohon. Maka ketika kalimat itu mengalir, saya kasih gambaran begini ya. Ada yang minta di depan-depan rumah Anda, cuma 5 detik. Pak, kasih pak, bu, kasih bu. 5 detik, dikasih enggak? Belum tentu. 5 hari di depan rumah hantu. Pak, kasih pak, bu, kasih bu. Dikasih enggak? Keterlaluan kalau antum enggak ngasih. Minimal, supaya dia pergi. Minimal. Antum saja manusia, manusia yang tidak punya sifat rahim bisa memberi. Masa Allah yang punya sifat rahim tidak memberi? Makanya ketika seseorang memohon dengan kalimat yang kuat, Allah kabulkan. Dan hebatnya, kapan kalimat itu dimohonkan? Saat sholat. Dalilnya mana? Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat 38 sampai ayat 39. Paling kanan sebelah atas. Dia tunaikan di mihrab. Dia memohon kepada Allah. Lihat kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Duhai Allah, mohon ya Rabb. Mereka mengatakan semua saya tidak mungkin punya keturunan. Maka saya bermohon kepadamu yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Hamba yakin ya Allah, innaka sami'ud du'a. Engkau yang maha mendengar doa hamba. Kalau pada yang tidak punya batas, pada yang maha mendengar doa belum dikabulkan juga, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon ya Rabb. Mohon ya Rabb. Indah teman-teman, minta. Jadi ketika Anda mohonkan dengan bahasa yang kuat, itu pengabulan itu cepat. Dia mengetuk pintu arasy. Mohonkan ya Allah. Mohon ya Rab. Ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah. Bertarung dengan kematian ya Rab. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tumbuh ya Rab. Saya mohon kepadamu ya Allah. Berikan kesempatan ya Allah. Agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Mohon ya Allah berikan jalan supaya keduanya dapat hidayah. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia ya Rabb. Engkau satukan kami ya Allah. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya ya Allah. Engkau satukan saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Ya Allah, satukan kami saat di akhirat seperti Engkau satukan kami saat di dunia. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya, ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini, ya Rabb, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga Engkau kabulkan, maka mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepada-Mu. Minta. Minta. Dan itu kuat. Itu kuat. Mustahil bagi Allah yang punya sifat rahman dan rahim tidak memberikan jawaban terbaik.